السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majlis al-ilmu dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Seperti yang diumumkan, kajian kita pada pagi hari ini bertemakan Salafi bukan Haraki. Sebelumnya akan kita sampaikan motivasi kita mengapa membahas masalah ini. Yang pertama, karena kita melihat dengan sangat jelas terang benderang adanya kemerosotan dalam manhaj sebagian as-salafiyin atau bahkan para dai-dai as-salafiyin. Ada perubahan yang fatal dalam diri sebagian as-salafiyin, yaitu adanya virus-virus haroka atau harokiyin yang mulai merasuk ke dalam tubuh sebagian salafiyin atau bahkan ke dalam dai-dai as-salafiyin. Ada perbedaan yang sangat jauh sekali antara apa yang telah disampaikan oleh para ulama tentang siapa salafi dan siapa al-haraki. Namun sekarang ini ada sebagian dari yang mengaku salafi itu tasabbuh, ya, menyerupai mereka dalam beberapa metode dakwah, ya, atau dalam isi dakwah mereka. Ini sekali lagi merupakan salah satu bentuk kemunduran. Ya, nanti akan kita sampaikan dari kitab Khurafah Haraki karangan Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Al-Mubarak Ramadhani Al-Jazairi yang merupakan salah satu masyaikh salafiyin yang memang sangat spesialis masalah membongkar kedok harokiyin, ya. Karena memang beliau pernah hidup tinggal di Aljazair yang sempat terjadi gejolak, ya, yang sampai terjadi pertumpahan darah sampai kekacauan yang naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi di negeri yang kita cintai ini. Ya, beliau di samping betul-betul mendalami masalah ini, beliau juga sangat dekat dengan para al-ulama. Ya, beliau sampai sekarang masih tinggal di kota Madinah ya, dan dekat sekali dengan ahli hadis kota Madinah, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu ta'ala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah, langsung saja kita membaca buku ini, meskipun hanya sekedar ringkasan atau petikan-petikan saja, paling tidak kita mengetahui secara global siapa Haraki, agar kita bisa betul-betul menjauhkan diri dari mereka dan dari orang-orang yang terpengaruh dengan mereka, dan jangan sampai kita mendukung orang-orang tersebut. Sebelumnya akan kita sampaikan siapa itu Haraki. Di halaman 19 Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani berkata, Al-Haraqiyun Al-Islamiyun hum qaumun ya'maluna lil-Islam fima yadhhar. Al-Haraqiyun adalah sekelompok orang yang mereka beramal untuk Islam atau berjuang untuk Islam sesuai dengan zahirnya, ya. Adapun batinnya wallahu a'lam. Karena memang bisa jadi ada orang-orang yang kelihatannya berjuang untuk Islam namun hatinya ingin untuk merusak Islam, bisa jadi seperti orang al-munafiqun, ya. Namun sesuai dengan zahirnya mereka beramal berjuang untuk Islam. Wa yarawna anna al-fiqha fid-din ghairu kafin lil-qiyam bidzalik. Dan mereka berpendapat bahwasanya belajar ilmu agama tidak cukup untuk memperjuangkan Islam. Ya. Ini salah satu ciri kelompok Harokah. Kalau ngaji malas, kalau demo masya Allah, ya, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, ya, oke. Kalau masalah seperti itu. Namun untuk ngaji, kata mereka, ngaji ini nggak bisa untuk memperjuangkan al-Islam. Hatta yantami kullu fardin ila tandimin da'win. Ya, kemudian salah satu ciri mereka, mereka ini getol urusan organisasi. Ya. Mereka menganggap ngaji tok itu enggak cukup. Ya. Harus ada organisasi. Ya'mur fi yu'mar fi wa yunha wa yasma wa yuti. Yang mereka di dalam organisasi tersebut tentunya diperintah, dilarang, ya, dan mentaati pemimpin mereka. Wal ghalib anna dhalik yashabuhu bai'atun wa ahdun walau kana fi daulatin alaiha sultan muslim. Dan diiringi organisasi tersebut mendengar dan taat tersebut dengan adanya baiat ataupun perjanjian. Wa bihadza nafham sababu tasmiyatihim bil harakiyyin id su'udannihim bil fiqhi fid din ja'alahum yatasawwarun annahu la yuharrik. Maka dari sini kita mengetahui kenapa kok dinamakan mereka itu al harakiyyin, ya, yaitu karena su'udzan mereka tentang belajar agama itu tidak bisa menggerakkan umat, yaitu maksudnya menggerakkan umat untuk melengserkan pemimpin kaum muslimin. Jadi kalau kita ringkas secara bahasa, al-haraka itu pergerakan, ya. Al-harakiyun orang-orang yang bergerak. Kenapa mereka dinamakan demikian? Ya, karena mereka sekali lagi menganggap bahwasanya belajar ilmu agama itu tidak bisa menggerakkan umat untuk berjuang menegakkan Islam dengan melengserkan para tauhid, ya, itu istilah mereka. Jadi sudah kita pahami, inilah al-harakiyun. Ya, mereka-mereka yang bergerak untuk berjuang untuk Islam namun malas ngaji, ya, terutama al-aqidah as-sahihah. Ya, itu agar kita bisa paham tema salafi bukan haraki. Kalau salafi insyaallah semuanya paham, ya, yaitu mereka-mereka yang menisbatkan diri kepada as-salaf dalam semua bidang agama ini, baik akidah, ibadah, dan seterusnya. Insyaallah saya sudah paham semuanya tentang nisbat kepada as-salaf. Kemudian kata Syekh Abdul Malik Ramadhani pada awal kitab ini, apa sebab beliau menulis kitab ini? Ya, kitab ini judulnya tadi apa? Khurafat Haraki. Ya, khurafat. Ya, insyaallah kita tahu khurafat adalah cerita-cerita yang tidak ada dasarnya, yang kebanyakan mengarah kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu sendiri kadang syirik. Kata beliau, fahadihi kitabatun aruddu fiha ala doktorin muslimin za'ama annahu ittala ala ba'di kutubi al-kitab fanatija lahu minha ilmun bizamani taqribi ala riyatasqut fihi daulatul yahud. Kata Syekh, ini adalah tulisan yang aku membantah seorang doktor muslim, ya, yang dia mengira, menyangka atau meyakini bahwasanya dia telah membaca sebagian kitab-kitab ahli kitab, ya, dan dia menyimpulkan dari penelitian tersebut bahwasanya, ya, negara Yahudi di Palestina itu akan jatuh pada tahun ini. Waktu penulisan kitab ini sudah lama, ya, tahun 2005 penulisan kitab ini. Ya. Sang doktor meramal jatuhnya negara Yahudi di Palestina itu tahun 2012. Ya. Terjadi enggak? Hah? Nah, intinya sekali lagi, ini adalah salah satu metode orang-orang harokah, ya, yang harus kita pahami. Mereka selain suka dengan fikih luwakik, yaitu fikih realita, suka baca koran, baca berita-berita, ya, tentang makar-makar orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, kemudian mereka olah, kemudian mereka, ya, jadikan sebagai pembahasan kajian mereka, ya, dan mereka pun akhirnya apa, jatuh kepada, ya, ramalan-ramalan yang tidak ada dasarnya sama sekali, yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu salah satu ciri khas kelompok harokah, menyibukkan kaum muslimin dengan fikul wakil, ya, dengan politik ini, politik itu, dan seterusnya, ya, dan menjauhkan umat dari fikih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, la aktubu difa'an 'anil yahud aw syakan fi sukuti kiyanihim. Aku menulis buku ini bukan untuk membela orang Yahudi, ya. Dan aku tidak ragu akan kehancuran, ya, agama Yahudi atau orang-orang Yahudi. Walakinnani aktubuhu difa'an 'anit tauhid. Namun aku menulis buku ini untuk membela tauhid. Itu diantaranya tentang haramnya meramal. Ya. Ini sekali lagi, jangan kita suudon dahulu. Ya. Oh, ini ada, ya, Syekh kok membela Yahudi, kok membantah saudaranya Muslim. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Di sini beliau sudah menjelaskan, beliau ketika membantah sang dokter muslim tersebut bukan untuk membela Yahudi. Kita semuanya tahu Yahudi al-kufar, mereka musuh-musuh Islam. Mereka adalah orang yang paling jahat terhadap Islam dan kaum muslimin. Demikian pula orang-orang musyrikin, Sebagaimana yang terjadi di Yahudi, di Palestina, bagaimana membantai kaum muslimin. Demikian pula yang terjadi di Rohingya, bagaimana orang-orang musyrikin Buddha di sana menindas, menjajah, membantai saudara kita kaum muslimin. Ini suatu yang sudah dimaklumi. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, surat An-Ma'idah ayat 82, wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Dan fakta di lapangan menunjukkan akan hal tersebut. Ini menguatkan keyakinan kita kepada firman Allah. Makanya orang beriman cukup dengan Al-Quran tahu apa makar-makar Yahudi, bagaimana sikap kita kepada Yahudi. Gak usah baca media-media yang itu miliknya siapa? Yahudi. Bahkan kata Pak Ulama, ketika mereka ini mengaku sebagai orang yang paling paham tentang kenyataan realita, padahal sesungguhnya mereka adalah orang yang paling jahil terhadap realita. Buktinya apa? Tadi, mereka menjadi korban medianya orang-orang apa? Ahli Yahud. Katanya mau berjuang melawan Yahudi, padahal mereka lah yang termakan virusnya orang-orang ahli Yahud. Dengan mereka apa? Membaca media-medianya orang-orang kafir tersebut. Padahal sekali dalam Al-Quran sudah cukup apa yang Allah firmankan tentang makar mereka, kejahatan mereka. Nah, kemudian kata beliau, it ma min muslimin sunniyin aliman kana au ghairu alimin illa wa huwa ya'lam anal ghaib la ya'lamuhu illallah. Kata Syekh, setiap muslim, apalagi yang sunni, apalagi orang yang alim, bahkan orang awamnya pun, dia tahu bahwasanya ilmu gaib hanya Allah yang tahu. Enggak boleh meramal. Namun, sangat disayangkan virus seperti ini menular kepada sebagian yang menisbatkan diri kepada salaf. Mungkin ada sebagian yang sudah membaca tulisan singkat Ana tentang judulnya Dokter Salafi Jadi Paranormal. Bagaimana seorang dokter yang mengaku salafi namun meramal pada kejadian 212 dulu sebelum terjadinya. Dia secara singkat kita sampaikan ramalannya. Dia meramalkan ayat 212 itu akan terjadi kekacauan yang besar. Aparat akan berbuat kekerasan kepada para pendemo. Kemudian para pendemo juga akan membalas kekacauan yang luar biasa. Terjadi enggak? Kedua ramalannya, mengatakan bahwasanya nanti Ahok, kalau dia sih pakai hoa, mengatakan bahwasanya orang ini akan pura-pura masuk Islam menjadi senak hugronya. Tahu senak hugronya? Misionaris pada zaman Belanda dulu, masuk Islam, mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nanti seperti itu katanya. Nanti hoa ini akan masuk Islam pura-pura sampai nanti akhirnya dia menjadi RI1. Itu ramalannya. Orang awam tahu ini ramalan. Gak ada bedanya dengan ramalannya dulu siapa namanya? Mama Loreng ya. Namun naudzubillah min dzalik. Ini muncul dari seorang dokter yang menisbatkan diri kepada as-salaf. Ini yang kita sangat sesalkan. Virus haroka mulai menular kepada sebagian orang-orang yang menamakan ini sebagai salafi. Na'udzubillah min dzalik. Ini karena apa? Nanti akan disampaikan ujung-ujungnya sumbernya apa? Karena terkena racun politik. Itu yang terjadi di negeri kita dan juga yang lainnya. mohon para jamaah untuk merapat lagi karena banyak jamaah masih di luar dari panitia. Ya, kita teruskan. Kata beliau, bal inna ajais ahli sunnah laulaku aduktur lalakonu darsan fi dzalik. Bahkan seandainya ada orang awam ya dari ahli sunnah bertemu dengan sang doktor, maka orang awam tersebut akan mengajarkannya tauhid tentang hal ini, ya, bahwasanya tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kok sampai luar biasa ya meyakini bahwasanya nanti akan ada kekacauan, kemudian akan menjadi senak hugronya sampai menjadi RI 1. Ini meramal nasib orang. Padahal Allah mengatakan wa matadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang diperbuat esok hari. Dia enggak tahu apa yang dia perbuat esok hari, apalagi orang lain, ya. Allah juga mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuma sangat disayangkan ramalan yang sangat jelas tersebut tidak diakui sebagai ramalan namun diistilahkan dengan ijtihad. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah akhir zaman. Banyak hal-hal yang dinamakan bukan pada apa? Pada tempatnya. Riba dinamakan apa? Bunga, ya. Apalagi? Hah? Apa contohnya lagi? Yang bukan nama yang asli. Ya. Kelompok ahlul bid'ah dinamakan apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah yang kawi, ya. Hah? Ini banyak sekali penamaan-penamaan yang bukan pada hakikatnya. Makanya ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun itu harus betul-betul teliti. Jangan tertipu dengan slogan. Ya, harus betul-betul melihat hakikatnya. Ada ini dai salafi. Teliti dulu. Ya, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana isi ceramahnya. Ya. Ana pernah ditanya seseorang, Ustadz, bagaimana dengan si Ustadz yang dia ini pakar sejarah Islam di Indonesia, sering masuk di televisi Ustadz, lulusan Madinah, lulusan dengan derajat kumlot misalnya. Ya. Saya bilang bukan salafi. Ya. Mana buktinya Ustadz? Ya. Saya bilang coba dengarkan ceramahnya tentang pendidikan Islam ala Nabawi, ala tarbiyah Nabawi apa gitu. Ya. Baru menit ke-6, ketika didengarkan dia mengatakan, saya akan menukilkan ucapan seorang pakar pendidikan Islam internasional, yaitu Muhammad Qutb. Ya. Orang seperti ini apa dinamakan salafi? Nah, pada rujukannya adalah bapak terorisme dunia abad ini, yaitu Muhammad Qutb, saudaranya Sayyid Qutb. Ya, Muhammad Qutb ini gurunya Usama bin Laden. Ya, ketika belajar di Jeddah sana. Ya. Ini intinya apa? Terkadang makanya sebagian kita tangan teledor, ya. Yang merusak jalannya dakwah kita, jamaah-jamaah kita sendiri. Kalau kita bahasa Surabayanya ngawur, ya. Nyari ustaz hanya karena jenggotan, karena terkenal, kemudian dianggap sebagai apa? Salafi. Enggak bisa. Ya. Barometernya bukan itu, bukan ketenaran, bukan kelemah lembutan, bukan retorika yang indah, namun akidahnya bagaimana, hatinya bagaimana. Ya, sekali lagi, ini luar biasa dahsyat fitnah akhir zaman yang juga menimpa jamaah kita. Ya, apalagi kalau kita cerita di Surabaya itu waduh luar biasa, terutama bagi jamaah ibu-ibu. Kalau diberitahu ngeyel, keras kepala. Sudah diberitahu ini bukan salafi, yang penting kita ambil baiknya. Naudzubillah min dzalik. Mendatangkan yang bukan salafi itu sudah enggak baik. Bagaimana mencari yang apa? Kebaikannya, ya. Ada lagi ustaz ceramah enggak bisa bahasa Arab meskipun kitabnya setumpuk gunung ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, namun semuanya terjemahan. Diberitahu ini ustaz jahil, enggak layak jadi ustaz, masih ngeyel. Yang penting dia bisa ceramah ustaz. Ya. Kalau dia enggak bisa bahasa Arab, ya background-nya sudah enggak jelas, belajar agamanya bagaimana, kok masih dipanggil ustaz? Ya berarti dia ustaz jadi-jadian, ya. Itu masih ngeyel. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi luar biasa kalau bisa kita istilahkan, kita lagi krisis manhaj dan akidah, ya. Luar biasa fitnah yang menimpa dakwah salafiyah akhir-akhir ini, bukan hanya fitnah orang luar, ya. Bukan hanya ahli bid'ah yang mendemo masjidnya ahli sunnah, namun dari dalam ahli sunnah sendiri, salafi sendiri, mereka apa? Luar biasa merongrong kemurnian dakwah as-salafiyah. Ya, di antaranya tadi ada yang meramal, ya. Ada yang mendatangkan pemateri-pemateri yang bukan salafi, ya, atau yang bisa dikatakan dia haraki namun menyusul ke dalam barisan salafi. Orang jahil dikatakan dijadikan sebagai ustaz. Ini luar biasa fitnah yang terjadi di dalam tubuh dakwah as-salafiyah. Kemudian beliau menyampaikan di sini tentang kehancuran Yahudi. Sebagaimana beliau katakan, beliau enggak meragukan Yahudi akan hancur, ya. Karena Allah yang berfirman, Rasul yang bersabda, itu pasti. Makanya enggak usah meramah-meramah, itu pasti. Ya. Allah berfirman dalam surat As-Saff, ya. Surat As-Saff ayat 9, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk dimenangkan di atas semua agama. Cepat atau lambat, Islam akan jaya. Cuma memang butuh proses, butuh perjuangan, butuh pengorbanan dari kaum muslimin. Ya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah kalau mau, hari ini juga Islam jaya bisa. Cuma sunatullah, ada hukum sebab akibat. Ya. Allah ingin meminta dari kita untuk kita apa? Kembali kepada agamanya. Intansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Ya. Rasul mengatakan, sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarji'a dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu yang Allah inginkan dari kita. Kembali kepada Islam yang hak, Islam yang murni. Dan di antara caranya dengan kita ngaji. Bukan seperti kelompok Harokah. Bagaimana mereka mau berjuang untuk Islam sedangkan mereka jahil terhadap hal Islam. Demikian pula kehancuran Yahudi telah Rasul pastikan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul mengatakan, "La taqumusa hatta yuqatilal muslimun al yahud." Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Fayaqtulahumul muslimun. Kaum muslimin akan membunuh orang Yahudi. Itu pasti, ya. Karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kapan? Ini hanya Allah yang tahu, ya. Jangan meramal-meramal. Ini sekali lagi, ini inti daripada pembahasan kita, yaitu bahwasanya Syekh Abdul Malik Ramadhani membantah seorang doktor muslim, ya, yang meramal jatuhnya negara Yahudi. Ini salah satu apa? Ciri khas kelompok Harokah menyibukkan orang dengan ramalan-ramalan politik, dengan fikih wakil. Bahkan kepada fikih yang tidak wakil, tidak nyata, yaitu meramal-ramal tadi. Kemudian kata beliau, "Wa minal gharib, ya, annal manhajil haraki la yu'iru ihtimaman li maudhu'i ikhlasiddin lillahi ta'ala." Kata beliau, di antara keanehan orang Harokah, di antara manhaj Haroki, mereka tidak mementingkan kajian pembahasan tentang at-tauhid, yaitu utama tauhid al-uluhiyah. Jadi antum bisa rangkum sendiri ciri kelompok Harokah, ciri Haroki itu yang tadi menyibukkan diri dengan fikih waqi', fikih realita, ya, fikih koran lah istilahnya, ya. Yang kedua, mereka suka meramal politik. Ya. Yang ketiga, mereka tidak mementingkan sama sekali pembahasan tentang tauhid al-uluhiyah. Ya. Dan semua ini ya sudah menular ke dalam tubuh sebagian dai-dai kita. Ya. Yang masalah fikil waqi' itu sudah ya jelas tadi kita sampaikan. Apalagi nanti pada waktu pilpres luar biasa. Yang dibahas masalah apa? Politik saja. Luar biasa, terus umat disibukkan dengan perpolitikan, ya. Demikian pula bahkan kita dengar sendiri ada seorang dokter, ya. Ini kita sampaikan dokter-dokter naudzubillah min dzalik, ya, bukan kita iri dengan gelar dokternya, ya. Kita katakan ya, gelar itu ambil semua sudah, ya. Ini kita sampaikan ya dalam rangka difahami tauhid sebagaimana kata Syekh tadi, ya. Makanya para ulama banyak sekali ya mereka menyindir ya dokter-dokter itu terkadang hanya gelar yang besar isinya kosong, tong kosong nyaring bunyinya, ya. Maka gelar bukan jaminan, ya. Barometer kita menimba ilmu bukan gelar, namun akidah, manhaj dan keilmuannya. Ini harus kita apa? Pahami. Ya, kita naudzubillah min dzalik minal hasad wal iri wa dengki ya dari gelar-gelar doktor tersebut. Ya, contohnya di sini Syekh Abdurrahman Ramadhani jelas-jelas beliau mengatakan kita sekarang ini lagi membantah seorang doktor, bukan berarti beliau apa? Iri dengki dengan gelar-gelar tersebut. Ya, namun semuanya dalam rangka membela tauhid. Pernah ya kita dengar seorang dokter ya ketika rapat ya yayasan perguruan tinggi Salafi mengatakan alangkah baiknya kalau perguruan tinggi kita ini setiap pagi menyediakan koran bagi para mahasiswa. Ya, itu saya dengar sendiri. Seorang dokter yang ya mengaku sebagai Salafi, ya. Namun apa? Usulannya usulan haroki, punya pemikiran-pemikiran haroki agar mahasiswa itu apa? Melek realita, fikil waqi, ya. Dengan apa? Tiap pagi baca Quran. Naudzubillah min dzalik. Baca Quran saja masih banyak yang malas-malasan, ya. Baca kitab ulama saja masih keteteran. Murojaah pelajaran saja masih katanya waktunya kurang. Kok malah apa? Disuruh baca Quran, ya. Ini sekali lagi virus-virus harokah merasuk ke dalam tubuh orang-orang ya yang mengaku sebagai Salafi bahkan yang doktor sekalipun. Kemudian tidak cukup hanya itu saja dia mengusulkan. Ya, usulan yang berikutnya mengatakan alangkah baiknya kalau mahasiswa kita itu diajak keluar ikut seminar-seminar umum. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Pada waktu itu juga ada orang yayasan yang sebetulnya orang awam, ya. Orangnya enggak ya bisa dikatakan enggak rajin ngajilah seperti antum, ya. Namun dengan fitrahnya dengan fitrahnya langsung menjawab usulan tersebut. Ya Ustaz, kalau anak-anak kita diajak ikut muktamar atau seminar di luar, ya bercampur dengan orang-orang luar itu, kalau terpengaruh gimana Ustaz? Diam. Ya. Ini orang awam bisa menjawab, ya subhat dari sang doktor, ya. Jadi apa? Orang awamnya lebih pintar daripada doktornya. Seperti tadi. Orang awam dari Ahlussunnah tahu meramal itu haram. Gak boleh meramal dalam Islam. Yang tahu yang ghaib hanyalah Allah. Yang tahu masa depan hanyalah Allah. Kok ini apa? Meramal. Bahkan dulu sempat ya. Sebelum Bapak Presiden kita Jokowi terpilih. Sempat banyak ramal-ramalan. Ya, nanti kalau Bapak Jokowi terpilih. Jalaluddin Rahman akan jadi Menteri Agama. Terjadi? Ini sebabnya apa? Politik yang mengotori akidah mereka, ya. Sampai detik ini, kotoran itu terus menempel dalam diri mereka. Karena apa? Sudah terkotori dengan perpolitikan yang penuh dengan kekotoran, ya. Bahkan sebagian mereka mengatakan, ya, saya ini juga dokter yang mengatakan, kalau Bapak Jokowi terpilih jadi presiden, nanti Salafi ini akan direk dilarang sebagaimana Ikhwan Muslimin dilarang di Mesir oleh Sisi. Ya. Ini ramalan-ramalan yang naudzubillah muncul dari dokter-dokter yang mengaku sebagai apa? Salafi. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan alhamdulillah enggak ada yang terjadi. Seandainya pun terjadi, ya, kita katakan tetap itu haram, ya. Seperti dukun ketika meramal kemudian betul seperti yang dia ramalkan, tidak menunjukkan akan kebenaran ramalannya, ya. Dalam artian tetap itu haram, itu kufur, ya, meramal hal-hal yang gaib, ya. Ini salah satu bentuk apa? Kesyirikan dalam tauhid asma wa sifat. Ya, kata para ulama, syirik itu ada tiga, sebagaimana tauhid ada tiga. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam apa? Tauhid asma wa sifat. Di antara bentuk syirik dalam tauhid asma wa sifat yaitu ada keyakinan seseorang tahu yang gaib selain Allah Ta'ala. Karena di antara sifat Allah, dialah Allah yang tahu, alimul ghaibi. Dialah Allah yang maha tahu tentang masalah apa? Ghaib. Kalau ada yang mengaku tahu yang ghaib selain Allah, ini menyerupai Allah dalam masalah apa? Ilmu ghaib. Syirik dalam apa? Asma wa sifat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya perlu kita terus ngaji masalah akidah, masalah tauhid sampai mati, ya. Karena na'udzubillah min dzalik, sekarang ini kalau kita perhatikan sebagian dai-dai kita ini sudah satu persatu berguguran. Ngeri rasanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita selalu mohon kepada Allah ketetapan, ya. Ada seorang dai yang dulunya mengharamkan selawat nariyah, sekarang tobat dari mengharamkan tersebut, ya. Muncul di YouTube mengatakan selawat nariyah itu tidak syirik. Ya, bahkan ulama ada yang mengamalkan. Ulama mana? Ya. Ini sekali lagi apa? Ngeri. Ya, padahal jelas-jelas di dalam selawat tersebut ada apa? Unsur menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Ya, Allahumma salli salatan kamila wa salim salaman tama ala sayyidina Muhammad ala litan halu bil uqad wa tanfajul bil qurab wa tubda bil hawaij wa tunalu bil raghaib. Ya Allah, berilah selawat dan salam yang sempurna kepada Nabi kita Muhammad, yang dengan Nabi Muhammad terurai semua ikatan, dengan Nabi Muhammad akan hilang semua kesusahan, dengan Nabi Muhammad akan tergapai semua keinginan, dengan Nabi Muhammad akan tercapai semua cita-cita. Apa hukumnya ucapan seperti ini? Nauzubillah min dzalik. Ya, wa iyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Allah mengatakan, jika Allah menimpakan musibah kepada kalian, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Kok mereka mengatakan Nabi Muhammad juga bisa mengentaskan musibah atau kesusahan? Ini yang dulu mengatakan salafi, sekarang tobat dari salafi. Ya. Dulu mengatakan selawat nariyah syirik, bid'ah, sekarang mengatakan tidak bid'ah. Na'udzubillah, ngeri sekarang ini. Ya. Banyak yang apa? Berguguran satu persatu. Sekali lagi, ini sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya, karena tidak ada yang bisa menjamin hati kita tetap di atas akidah salafiyah, di atas manhaj salafi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dengan kita terus mengaji masalah akidah wal manhaj yang sekarang ini mulai pudar, ya. Kajian-kajian yang luar biasa ngetrennya, masalah rumah tangga, masalah akhlak, masalah fikih, ya. Kita enggak menafikan itu bagian dari agama. Cuma dalam Islam ada skala prioritas. Yang paling utama dalam Islam adalah at-tauhid, al-aqidah, ya. Dan awal dakwah salafiyah muncul, awal dakwah salafiyah muncul di negeri kita, ya. Di antaranya yang paling sering dibahas masalah aqidah, masalah manhaj, ya. Contoh yang sering kita, ya, alhamdulillah alami di Surabaya khususnya ketika datang misalnya Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala, ya semoga Allah memberikan perlindungan kepada beliau, penjagaan, ya pertolongan, dan beliau semoga diberikan keistiqomah di asmanya salafi. Ya, beliau ketika datang ke Surabaya misalnya, ya mengajarkan kita tentang akidah, ya kitab Aslud Sunnah Wati Qaduddin, meskipun dengan apa berseri, ya nggak mesti tiap bulan beliau datang, namun ketika datang akidah, akidah dan akidah, ya itu ciri khas dakwah salafiyah, mementingkan masalah al akidah, ya, dan sampai sekarang kita melihat beliau itu yang beliau dakwakan. Ya, lempang terus. Ya, insya Allah semoga Allah sekali lagi memberikan kesikapan kepada beliau sampai akhir hayat beliau. Ya, namun sekarang ini muncul dokter-dokter yang membawa metode-metode dakwah baru yang terbawa dengan virus-virus apa? Harokah. Ya, yang dibahas masalah politik, ramalan politik, yang dibahas fikul wakil, ya, ceramahnya hanya masalah apa? Rumah tangga. Ya, ceramah membawa artis. Ya. Naudzubillah min dzalik. Apa intinya dari itu semuanya tadi, ya? Virus politik masuk ke dalam diri mereka, terpengaruh dengan kelompok harokah yang intinya ingin menarik massa sebanyak-banyaknya, ya. Yang dipentingkan kuantitas bukan kualitas. Ini virus harokah yang masuk ke dalam tubuh sebagian dai-dai kita, ya. Ingin menarik massa sebanyak-banyaknya, mengorbankan akidah, mengorbankan masalah apa? Manhaj. Ya. Kenapa enggak mengajarkan akidah wan manhaj? Oh, karena itu enggak laku di tengah masyarakat. Yang diajarkan yang laku-laku saja, yang aman-aman saja, ya, yang enggak perlu resiko. Naudzubillah min dzalik. Kalau enggak mau resiko, ya jangan berdakwah, jual buah saja, ya. Dakwah pasti ada resiko, meskipun kita enggak minta resiko tersebut. Cuma itu sunatullah, ya. Jangan sampai kita hanya mengejar kuantitas, mengejar banyak, ya, fans, ya. Namun apa? Lupa dengan kualitas dalam dakwah. Ya, saya teringat kisah Syekh Al-Albani rahimahullah ketika berdialog dengan seorang tokoh harokah yang mengaku salafi di negeri Aljazair yang dikenal dengan Ibnu Al-Hajj, ya. Dia ini punya ya ribuan atau bahkan jutaan pengikut, ya. Dia ingin untuk meminta fatwa kepada Syekh Albani agar melegalkan dirinya untuk masuk ke parlemen, ya. Syekh Albani diberitahu dia ini punya banyak pengikut, maka Syekh Albani bertanya, ya, kepada Ibnu Hajj, apakah semua pengikutmu tahu Allah ada di atas langit, ya. Pertanyaan masalah apa? Al-akidah. Ini barometer ya keberhasilan dakwah ketika dakwah itu didasari oleh al-akidah sahihah. Apalah artinya pengikut yang banyak namun enggak tahu al-akidah yang sahihah, ya. Kata beliau, apakah pengikutmu itu semuanya tahu Allah di atas langit? Pertanyaan yang simpel, ya. Kata Ibnu Hajj, arju dzalik, ya. Semoga demikian. Kata Syekh, tinggalkan jawaban diplomatis tersebut, ya. Jawab iya atau tidak. Inilah orang-orang politikus seperti itu. Jawabannya apa? Enggak jelas, gici, ya. Ditanya, ya, boleh enggak kita memberi makan kepada para pendemo, ya. Namanya manusia kan butuh makan. Ini jawabannya apa? Ya tadi, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi sudah menular kepada sebagian yang mengaku sebagai salafi. Kemudian, ya, ini menunjukkan bahwasanya dakwah salafiyah yang dicontohkan oleh Syekh Al-Albani tadi yang diprioritaskan adalah kualitas bukan apa? Kuantitas. Dan itulah yang juga Rasul telah peringatkan, jangan sampai umat ini seperti kalhusa, kalhusa isel. Seperti apa? Buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Ya, apa artinya mayoritas namun tanpa kualitas, ya. Sebagaimana Allah kisahkan tentang perang Hunain, ya, in ajabakum kasatukum falam tughni ankum syai'a. Ketika mereka apa bangga dengan kebanyakan atau banyaknya jumlah mereka, kata Allah, jumlah yang banyak itu tidak banyak bermanfaat bagi mereka. Seperti yang akan atau yang kita hadapi sekarang ini. Banyak, alhamdulillah. Cuma di situ banyak juga masalah di tengah dakwah as-salafin. Banyak yang menyusut dalam dakwah as-salafin. Jamaahnya kalau ceramahnya itu luar biasa banyaknya, Cuma kadang yang diundang semua golongan. Na'udzubillah min dzalik. Ini lebih banyak merusak daripada apa? Memperbaiki. Sekali lagi di antara contoh ciri khas manhaj Haraqi, kata beliau, tidak mementingkan tauhid apa? Al-uluhiyah. Kemudian bal yang kuduhu bisuluki masalikil mutakallimin min asyairah wa mu'tazilah wa jahmiyah wa ghairihim. Bahkan hal itu mereka tentang dengan adanya kelompok-kelompok ahli bid'ah yang masuk ke dalam barisan mereka, dan mereka pun menyambutnya dengan hangat tanpa adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Bal inna aktsarahum la yajiduna ghadadatan fi an yantamiya rawafid ila harakatihim. Bahkan mereka tidak ada rasa kebencian ketika ada orang-orang Syiah Rafidhah ikut bersama mereka dalam harokah pergerakan mereka. Ini juga bisa antum jadikan ciri khas kelompok harokah, yaitu campur aduk antar semua golongan. Kalau kita bisa istilahkan, persatuan lintas manhaj dan akidah. Itu persatuannya apa? Kelompok harokah. Dan ini sebagaimana slogannya tokoh harokah Ikhwan Muslimin Hasan Al-Banna, nata'awanu fima tafakna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Ini salah satu slogannya, sekali lagi, kelompok Ikhwan Muslimin, kelompok harokah. Kalau antum mau contoh kelompok harokah, diantara kelompok Ikhwan Muslimin yang dipelopori oleh Hasan Al-Banna. Dia punya slogan, kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, dan kita saling toleransi dalam hal yang kita perselisihkan. Apa maknanya? Apa penjelasannya? Kata mereka, sekarang ini kita melawan Yahudi atau melawan orang Buddha Myanmar. Kita bersatu. Kita lupakan perbedaan akidah antara kita. Biarkan yang menyembah kuburan, biarkan. Sekarang kita lawannya siapa? Yahudi. Biarkan yang berbuat bid'ah amaliyah, itu kan enggak mengeluarkan dari ahli sunnah misalnya. Biarkan semuanya. Yang penting lawan kita apa? Yahudi sekarang ini. Ini adalah apa? Slogannya kelompok-kelompok harokah. Kata para ulama, bagaimana mereka akan bisa memenangkan perang dengan orang kafir sedangkan dalam tubuh kaum muslimin akidahnya banyak yang rusak. Maka apa? Dakwah salafiyah punya strategi dalam berjuang untuk Islam, yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah dulu. Apa tasfiyah? Memurnikan agama Islam dari kotoran yang menempel, baik kotoran syirik, bid'ah, khurafat, dan yang lainnya. Agar apa? Akidah kaum muslimin betul-betul murni, bersih, dan kokoh, yang akan bisa mengalahkan apa? Orang-orang al-kufar. Bukan apa? Kumpul, namun berbeda apa? Akidah berbeda apa? Manhaj. Tanpa adanya nahi mungkar. Sedangkan Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita enggak bisa bersatu dengan ahli bidah sampai mereka apa betul-betul kembali kepada tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang difatwakan oleh para ulama. Alhamdulillah sempat kita tulis juga makalah singkat, judulnya Persatuan Lintas Manhaj dan Akidah. Kenapa? Ya lagi-lagi sebagian dai-dai kita tertular virus Ikhwan Muslimin ini. Beberapa saat yang lalu mereka ikut muktamarnya kelompok harokah, kelompok alil bidah. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu pun mereka apa pakai dalil, dengan dalil yang sangat lemah, lebih lemah dari sarang laba-laba. Dengan mengatakan kalau misalnya kita boleh berkumpul dengan orang kafir dengan dalil ayat ya alal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum wa alal kitab kemarilah kepada ucapan yang lurus. Na'udzubillah min dalil, ya. Asbun saja asal berdalil tanpa apa? Melihat kepada fatwa para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita sampaikan di antara fatwa lajnah da'imah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz dan ulama-ulama yang lain yang mengharamkan as-salafiyun bergabung dengan kelompok-kelompok ahli bidah, bergabung dengan kelompok-kelompok harakah. Itu enggak didengar sama sekali. Itu tidak apa? Ditoleh sama sekali. Seolah-olah mengatakan apa? Mereka ulama berijtihad, anak pun juga bisa apa? Berijtihad. Na'udzubillah. Semuanya dianggap sebagai apa? Perbedaan ijtihad. Na'udzubillah min dalik. Ini sekali lagi, mulai virus satu persatu kelompok harakah masuk ke dalam tubuh kaum salafiyin. Bahkan yang bergelar doktor pun tidak selamat dari hal-hal tersebut. Kemudian pada halaman 8, beliau Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani mengatakan wa aghra min dalika kullihi anna ba'dahum tajawaza fiqh al-waqi' ila fiqhin ma la yaqa' ila fiqhin ma la yaqa'. Dan yang lebih aneh lagi, kelompok harakah awalnya mereka menyibukkan manusia dengan fiqh waqi', fiqh Quran, namun lebih parah dari itu, mereka juga menyibukkan kaum muslimin dengan fikih yang tidak nyata sama sekali, yang tidak terjadi sama sekali. Itu tadi, dari fikih koran, membaca berita-berita, kemudian muncul ramal-ramal politik, yang terjadi adalah tadi ramalan yang tidak akan terjadi dan tidak terjadi. Ini sekali lagi adalah salah satu metode kelompok harakah. Kata Syekh, kahada doktor alladhi syaghafa bitatallu'at almustaqbaliyah wa tawakku'at alghaibiyah allati ma kunna nasma'uha illa minal muhallilin asyasiyin alladhina la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata beliau, seperti contohnya doktor yang dibantah oleh beliau di sini, meskipun sekarang tidak disebutkan namanya, nanti akan disebutkan pada pertengahan buku ini. Kata beliau, seperti dokter ini yang dia suka hobi untuk meramal-ramalan tentang hal yang akan datang. Ramalan-ramalan politik. Ramalan-ramalan yang gaib. Yang kata beliau, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, yang kita dahulu tidak pernah mendengarkan ramalan politik seperti ini kecuali dari para komentator politik yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini yang sangat sayangkan terjadi pada sebagian orang yang menamakan diri sebagai salafi. Kita tidak jajah dahulu kala dakwah salafiyah nggak pernah ikut campur mengomentari masalah politik-politik atau bahkan mau bergabung dengan partai politik Namun sekarang ini mulai satu demi satu. Inilah bid'ah Bid'ah itu kalau sudah asik orang melakukannya akan terus ketagihan, terus akan membesar Makanya sebagaimana kata Imam Al-Barbahari, ihdhar shighar al-muhdatsat fa innaha ta'ud hatta tasira kibaran. Hati-hati dengan bid'ah-bid'ah yang kecil. Karena bid'ah-bid'ah yang kecil itu kalau terus dipelihara akan membesar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhdisat fi hadhihi ummah kana awwaluha shaghiran yushbil haqqah. Demikianlah setiap bid'ah di tengah umat Islam awalnya kecil. Awalnya itu apa? Samar-samar. Yushbil haqq, bahkan terkadang menyerupai kebenaran. Banyak orang yang enggak paham itu benar atau salah. Faktor bidalika mandokala fiha, maka orang yang masuk ke dalamnya terpengaruh, tertipu. Falam yastati al khuruju minha, sampai dia tidak bisa keluar dari bid'ah tersebut. Maka sampai kata beliau, kharaja minas siratal mustaqim, keluar dari siratal mustaqim, keluar dari al Islam. Makanya bid'ah kata ulama itu jembatan menuju kepada kekafiran. Hati-hati, jangan meremehkan bid'ah, bid'ah akidah ataupun bid'ah amaliyah. Jangan sedikit-sedikit mengatakan, oh ini bid'ah khilaful ulama. Na'udzubillah min dzalik. ya, khilaf ulama bukan hujjah. Hujjah adalah ittiba' Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para as-salafu as-salih. Ya, kemudian kata beliau, walladzina ladaihim minal ghurur ma yadfa'uhum ilal hujum alal ghaib li tahlilihi. Yang mana para komentator politik tersebut, ya, mereka itu ketika meramal hal-hal yang gaib, ya, tentang hal yang akan datang, itu mereka, ya, sangat amat tertipu dengan, ya, keilmuan mereka tentang masalah politik. Sampai mereka apa? Ya, tidak mau tahu itu adalah hak Allah, itu adalah ilmunya Allah tentang masalah apa yang gaib, ya. Namun sangat disayangkan sekali lagi, ya, inilah yang terjadi sekarang ini. Ya, ada yang meramal politik dari yang menamakan diri sebagai doktor as-salafi. Ya, maka jalan lebih parah dari itu dinamakan sebagai apa? Ijtihad, dan banyak yang, ya, masih membela ramalan-ramalan tersebut. Ini sekali lagi adalah kemunduran dalam tubuh dakwah as-salafiyah. Kemudian kata Syekh, ya, pada halaman 10, wal haqiqah annahu lamma balagani khabaru anna doktor qala ma qala lam ufakir abadan fi raddi alaihi wa in kanatil mas'alah tamusu tauhid. Kata beliau, awal ketika aku mendengarkan sang doktor berkata, ya, tentang ramalannya tadi itu, aku tidak berpikir untuk membantahnya, meskipun secara asal itu berkaitan dengan tauhid, ya. Li'anna fasadahu la yakhfa 'ala ahadin, karena kerusakannya tidak tersembunyi bagi seorang pun dari ahli tauhid, dari kaum muslimin. Semua tahu enggak boleh meramal, ya. Ngapain dibantah, semua sudah tahu akan kebobrokannya. Itu awal kali beliau berpikiran positif seperti itu. Lakinnani nasyattu lidzalik ba'da an ra'aitu man kada yusallim lil qadiyah bi annaha mahallu ijtihad. Namun aku berubah pikiran, aku giat untuk membantah sang doktor, ya, dikarenakan aku melihat banyak orang yang tertipu dengan ramalannya, bahkan seolah-olah menerima ramalan tersebut sebagai ijtihad, ya. Dan ini sekali lagi mirip dengan apa yang terjadi dengan apa yang kita sampaikan dari dokter salafi di negeri kita ini. Kalau yang dokter ini yang dibantah oleh Syekh itu dari Mekah, lulusan dari Mekah dokternya, kalau ini dari Madinah, ya. Bedanya tipis, namun sama-sama apa? Ya, mengaku salafi, sama-sama dokternya, sama-sama meramalnya. Sama-sama dikatakan sebagai apa? Ijtihad, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ramalan dikatakan apa? Dinamakan ijtihad. Eh, makanya sekali lagi, ya, kita tulis tadi tema dokter salafi menjadi paranormal itu semuanya hanya sekedar, ya, mengikuti jejak, ya, Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala dalam membela at-tauhid. Ya, kita bukan iri gelar dokternya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian kata beliau, hunalika qultu la yaslu as-sukut an hadzal hura wa difa'an at-tauhid min akadil wajibat. Maka pada saat itulah, ya, aku bertekad untuk membantah dan aku katakan dalam diriku tidak boleh diam dari kesesatan ini, wajib untuk membela tauhid, karena membela tauhid itu termasuk kewajiban yang paling wajib, ya. Ini yang, ya, merupakan salah satu metode minhad al-firqatun najiyah an al-firqatun najiyah ta'tani tauhid. Ya, di antara minhad metode al-sunnah wal jamaah as-salafiyin al-firqatun najiyah itu sangat mementingkan masalah apa? At-tauhid. Ya, karena waktunya sangat terbatas dan juga kita tadi terlambat, ya, karena yang jemput juga terlambat, maka kita, ya, akhiri dengan membaca halaman 26 27. Sini ada beberapa yang paling penting. Kata beliau, Laqad masaltu biha'ulil arba'a alladina la yuftafi imamatihim indal haraqiyin. Di sini beliau ingin menjelaskan tentang judul buku ini, Khurafat Haraqi. Mungkin ada orang yang heran, kok kelompok Haraqah dikatakan ahli khurafat? Ya. Kata beliau, ini tidak aneh. Ya, kalau kelompok Haraqah itu banyak khurafatnya. Karena apa? Tokoh-tokoh mereka, pendiri-pendiri mereka adalah ahli khurafat. Dicontohkan adalah si Hasan al-Banna, ya, yang merupakan pendiri kelompok Ikhwal Muslimin, seorang khurafat penyembah kuburan. Ya. Dia adalah salah satu pengikut tarekat Sufia yang sangat kental dengan apa? Khurafat. Maka pengikutnya pun enggak aneh kalau suka meramal. Yang aneh kalau ada salafi yang jadi apa? Khurafi. Ya. Itu yang paling aneh. Karena apa? Belajarnya tentang akidah-akidah, ulamanya ulama akidah. Namun apa? Kok bisa jadi peramal? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya. Ngeri kadang kalau kita apa? Merenungkan hal ini. Bisa berubah sebegitu dahsyatnya. Ya. Kemudian beliau juga mencontohkan di antara tokoh Haraqah yang penuh dengan khurafat, yaitu Said Hawa. Kemudian disebutkan sini juga Mustafa Asibai. Demikian pula dengan Umar At-Tilmizani. Mereka-mereka ini adalah tokoh-tokoh Haraqah yang penuh pemikirannya dengan khurafat dan juga bahkan kesyirikan. Ya. Dan alhamdulillah kita juga pernah menulis tentang jati diri Hasan al-Banna. Kita sampaikan bagaimana penyimpangan-penyimpangannya. Di antaranya pengkeramat kuburan. Dia juga dalam tauhid asma wa sifat menyimpang. Dia juga yang menyerukan persatuan dengan semua kelompok, bahkan dengan kelompok Syiah Rafidhah, yang penting sama-sama apa? Islam. Dan ini yang sekali lagi menjadi bahan renungan bagi kita yang terjadi beberapa saat yang lalu, bagaimana dai-dai kita ikut nongkrong di muktamarnya kelompok-kelompok Haraqah. Naudzubillah min dzalik. Ini sudah apa? Tertular virus kelompok Haraqah, kelompok Hasan al-Banna. Kemudian beliau mengatakan di ini pada halaman 30, yaitu tentang ramalan dokter tadi, kata beliau, wa naba'ul gharib wal ajabul ajib an yadai rajulun al intisab ila salafis saleh wa huwa yasiful ghaib linnas min indi nafsihi. Yang paling aneh, kata beliau, ada seseorang yang menisbatkan diri kepada salafus saleh, namun dia apa? Meramal yang gaib. Di sini kita harus betul-betul selektif. Tidak semua yang mengaku pengikut salaf kita ambil ilmunya. Kita teliti dulu. Inna hadzal ilma adinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka selektiflah dalam mengambil ilmu agama tersebut. Barometernya sekali lagi bukan ketenaran. Bukan karena banyaknya fannya, bukan karena retorikanya, bukan karena kelemah-lembutannya, namun lihat keilmuannya, akidahnya, dan manhajnya. Itu adalah barometer kita mengambil, menimba ilmu dari seorang ad-da'i. Harus apa? Ada kewaspadaan pada saat-saat ini luar biasa. Sedikit berjenggot, ceramahnya laris dikatakan salafi. Baru keluar dari Timur Tengah pasti salafi, tidak. Enggak semua yang keluar dari Timur Tengah semua salafi. Ada yang sufi, ada yang haraqi, ada yang alil bidah dan lain sebagainya. Enggak mesti. Meskipun juga dari Madinah, enggak mesti. Semuanya dari salafi, tidak. Kita alhamdulillah memahami hal seperti ini karena kita banyak juga, bahkan yang keluaran dari Madinah juga banyak yang haraqi. Bahkan ada satu angkatan anak ikut tablighi, 4 tahun di prakuliah, enggak bisa bahasa Arab, 4 tahun belajar di Madinah enggak bisa bahasa Arab. Karena apa? Sibuk dengan khuruj. Itu mahasiswa apa? Madinah. Maka jangan tertipu dengan apa? Gelar. Ya. Lihat sekali lagi akidahnya, manhajnya dan apa? Keilmuannya. Ya. Sekali lagi harus ada kewaspadaan. Kemudian kata beliau, ya. Hadzal kahin alladzi taqra lahu hadzal mukasyafat an-nadira kana rais qismul akidah. Ya. Kata Syekh, al-kahin itu terjemahannya dukun atau paranormal. Ya, Syekh menggelari apa? Doktor tadi dengan paranormal. Ya, namun bukan berarti beliau mengkafirkan, tidak. Ya, enggak ada kelaziman. Ya, kalau ada orang sekarang ini mengatakan, "Oh, ustaz ini melazimkan ucapannya paranormal, ustaz ini kafir," tidak. Ya, itu hanya apa? Ya, kekerdilan otaknya saja. Ya. Namun di sini beliau mengatakan, paranormal ini yang ya dia meramal bahwasanya Yahudi, negara Yahudi akan runtuh tahun 2012, itu adalah seorang dekan fakultas akidah di Ummul Qura, ya. Sudah doktor, dekan fakultas apa? Akidah. Namun akidahnya apa? Bejat, ya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan sekali lagi tertipu dengan apa? Gelar, dengan kedudukan, ya. Bahkan kata beliau, hadzal kahin qalladahu mu'ayyiduhu minal awam wasama ibnu tamiyah shaghir. Bahkan sang paranormal ini digelari oleh para fannya dengan gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah junior. Ya. Na'udzubillah min gelar yang luar biasa. Namun akidahnya jauh dari akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi sekali lagi hati-hati dengan gelar, ya. Kemudian beliau beritahu kita siapa dokter yang beliau bantah. Innahu doktor Safar Al-Hawali. Ya, itulah dokter Safar Al-Hawali. Ya, beliau keluaran dan bahkan dosen di Ummul Qura. Ya. Namun ini akidahnya. Kemudian kata beliau, man kana yadun an yujada fi dalil tauhid kahinun min hada tarazin nadir. Ya. Kok bisa ada dokter yang dekan fakultas akidah di negeri tauhid yang membuat apa ramalan seperti ini? Na'udzubillah min dzalik. Kalau di Indonesia mungkin masih apa enggak aneh lah, ya. Namun ini di negara tauhid, ya. Di kota Mekah lagi, tempat awal dakwah tauhidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir kata beliau, ajabun salafiyun haroki. Ya, aneh ada salafi apa haroki. Artinya apa? Enggak mungkin salafi itu apa jadi haroki. Salah satu, ya, imam salafi tulen atau haroki apa enggak akan berkumpul, ya. Cuma inilah sekarang yang ada orang-orang haroka menyusup kepada apa dakwah as-salafiyah. Maka hati-hati. Kemudian beliau kesimpulannya, ya, innahu al-ghulu fi siyasah alladhi ansa sahibahu akidatahu ba'da an faqada uddatahu. Kata Syekh, mengapa orang-orang ini jatuh ke dalam kerusakan akidah? Kata beliau, sebab utamanya al-ghulu, overdosis ketika apa? Kena virus politik, ya. Jadi komentator politik sampai politik itu melupakan akidahnya. Ya. Ini sekali lagi yang terjadi juga di negeri kita, Dr. Salafi, karena ramalan politik itulah membuat dia lupa kalau yang tahu ilmu ghaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi Salafi bukan haroki, haroki bukan salafi. Dan sudah kita sampaikan tadi tanda-tanda kelompok haroki. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari virus haroka dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf, di atas manhaj as-salafi sampai akhir hayat kita nanti. Apakah bid'ah amaliyah itu bisa mengeluarkan dari al-sunnah atau disebut dengan mubtadi? Ya, ini juga syubhat dari yang mengatakan dokter salafi juga, ya. Sudah kita tulis juga fatwa Syekh Albani bahwasanya bid'ah amaliyah itu bisa mengeluarkan pelakunya dari ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada yang membedakan Kalau ya bid'ah dalam akidah itu bisa mengeluarkan, sedangkan bid'ah amal yang enggak bisa mengeluarkan, itu pembagian yang bid'ah ya. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat ya. Artinya bahwasanya orang itu bisa sesat dengan apapun dari bid'ah, enggak peduli bid'ah akidah atau bid'ah apa? Amaliyah. Rasul enggak membedakan ya. Demikian pula para sahabat ya. Ketika Abdul Mas'ud melihat sekelompok orang ya berzikir jamaah, ini bid'ah amaliyah atau bid'ah akidah? Bid'ah amaliyah. Namun beliau mengatakan innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad au muftatihu dhalalah. Kalian ini yang berzikir jamaah, yang melakukan bid'ah amaliyah, punya dua kemungkinan. Yang pertama, kalian menganggap diri kalian lebih baik dari Nabi Muhammad, atau kalian sengaja membuka pintu kesesatan. Abdullah bin Mas'ud menyesatkan orang yang mengamalkan bid'ah apa? Amaliyah. Kok ada ustadz kita, dokter kita mengatakan jangan mudah menyesatkan orang yang berbuat bid'ah amaliyah. Ini Abdul Mas'ud ya, meskipun enggak punya gelar dokter, menyesatkan orang yang melakukan bid'ah amaliyah. Inilah sekali lagi kita kadang ngelus hati. Kok bisa sekarang dakwah salafiyah seperti ini? Kok bisa dokter-dokter kita ini seperti ini ya? Apakah hanya berhujah dengan ini ijtihad, semua orang boleh berijtihad ya? Apakah dengan dalil ada ulama yang mengatakan kemudian boleh kita juga seperti itu ya, meskipun tanpa kita lihat betul atau tidak hujahnya ya? Ini sekali lagi ya kemerosotan dalam dakwah as-salafiyah atau dalam diri sebagian salafiyin. Bagaimana pendapat antum tentang fitnah dari sururi Abdurrahman Abdul Khaliq? Ya, Abdurrahman Al Khaliq bukan salafi, dia kelompok Haraki di Kuwait sana. Kalau untuk orang yang baru belajar sunnah, kan sulit untuk mengenali dari sunnah. Bagaimana cara untuk mengenali dari sunnah untuk kita mengambil ilmu darinya? Yang pertama, cara praktis, tanya kepada ustaz salafi yang memang berkompeten dalam hal ini ya, atau yang sudah senior, misalnya seperti Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim Abdad misalnya, tanya kepada beliau yang sudah makan asam garam tentang dakwah ini ya, jazahumullah khairan ya. Itu yang praktis, tanya kepada ahli zikri, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Yang kedua ya, kalau mau lebih jelas lagi ya, kita belajar tentang akidah salaf itu bagaimana, belajar kitab-kitab akidah ya. Makanya sebab mengapa sebagian kita, sebagian jamaah kita ngawur mendatangkan ustadz pemateri ya di kajian-kajian itu, utama ibu-ibu ya, terus terang saja ya, karena kita mengalami sendiri di Surabaya sering kita dikomplain sama ibu-ibu ya. Karena apa? Tadi belajarnya masalah rumah tangga, nggak belajar akidah, sehingga ketika mendatangkan pemateri asal-asalan, nggak tahu siapa salafi siapa haroki ya. Itu sebabnya yang pertama, dari ustadz yang sering ngajar nggak membahas masalah manhaj dan akidah, sehingga jamaahnya hanya tahu keharmonisan rumah tangga ya. Kemudian jamaahnya juga demikian, nggak mau tahu apa itu manhaj dan akidah ya. Jadi apa ini yang terjadi? Kelompok haroki dimasukkan ke dalam salafi meskipun tetap dengan harokahnya, hanya labelnya saja yang apa, diganti. Naudzubillah min dzalik ya. Ini sekali lagi yang harus menjadi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Saya ulangi lagi, kalau kita mau tahu siapa dari salafi ya, selain yang praktis tadi, yaitu kita belajar kitab-kitab akidah salaf, usul sunnah Imam Ahmad ya, kitab misalnya ya Asus Sunnah Watiqaduddin, karangan Ar-Razain, Syarus Sunnah Imam Barbahari ya, kitab-kitab tentang akidah wal manhaj ya. Alhamdulillah ya, kita insyaallah kalau di Depok itu mulai ya, mulai kemarin kita membaca kitab Al-Ajibah Al-Mufidah An Asilatin Manahid Al-Jadidah ya. Kalau kita terjemahkan bebas itu sikap Ahlus Sunnah terhadap metode dakwah harokah ya, karangan Syekh Shalih bin Fauzan. Kitab ini dulu ngetren tahun 97-an ya, Di zaman awal-awal kita belajar dakwah salafiyah, ini kitab yang ya laris manis di tengah-tengah salafin di Indonesia. Namun sekarang sudah hampir punah. Jujur ya, antum jawab. Siapa yang pernah mempelajari buku ini? Entah di kajian atau membaca sendiri. Antum semua di sini. Angkat tangan. Kalau enggak, angkat lagi. Hah? Ada? Pernah enggak mendengarkan buku ini? Judulnya saja. Ya mungkin ada satu dua. Sekarang sudah Ustaz. Iya, anda beritahu. Ini yang kita sangat sesalkan. Makanya ya, kenapa dakwah salafiyah lagi krisis akidah manhaj? Karena jarang diajarkan illa marhamallah ya. Kita enggak meratakan semuanya. Cuma ada beberapa daerah ya yang memang krisis akidah manhaj. Dan mereka mengakui sendiri yang diajari masalah fikih, masalah akhlak, masalah apa? Ikramun rumah tangga. Padahal yang paling utama akidah wal manhaj ya. Ini sekali lagi, makanya kita berusaha untuk mengembalikan lagi kemurnian dakwah as-salafiyah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi dengan kita apa membacakan kitab-kitab ulama tentang masalah manhaj dan membantah kelompok-kelompok harokah yang itu merupakan ciri khas dakwah as-salafiyah. Ya, itu mempelajari kitab-kitab akidah salaf ataupun kitab-kitab para ulama kontemporer yang berkaitan dengan manhaj agar kita tahu melek siapa haroki, siapa salafi. Ya. Artinya sekali lagi harus selektif betul. Tentang masalah organisasi, ya kita katakan secara asal organisasi ya itu sebagaimana kata Syekh Abdul Muhsin Abbad ketika beliau ditanya ya tentang mahasiswa yang sudah lulus di suatu negara membuat perkumpulan ya untuk memanage dakwah mereka. Kata Syekh tidak ada masalah selama itu ala qauli ta'ala wa ta'awun albirri wa taqwa. Ya kita berorganisasi, antum di masjid ini ada ta'mir, organisasi ya. Namun masalahnya kalau organisasi tersebut dibangun di atas hizbiyah ya. Di atas apa? Fanatik golongan. Kemudian yang kumpul campur aduk, ada salafi, ada haroki. Ini yang apa dilarang oleh ya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti dalam fatwa Lajnah Dhamma yang kita sampaikan tadi. Ya. Kemudian juga ya apa yang mereka inginkan dari ormas atau organisasi tersebut. Enggak mau membuat partai. Nah, ini yang ya diwaspadai ya. Ini sekali lagi secara asal ya kita pertengahan, enggak mengharamkan organisasi secara mutlak, enggak juga apa membolehkan secara mutlak. Nah, di situ ada syurut yang harus terpenuhi. Ya, kalau kita salafi harus betul-betul menjauh dari haroki dan harokiin, jangan ya ikut-ikutan pergerakan-pergerakan mereka. Ya, harus kita jauh. Ya, mereka haroki itu ahli bid'ah dan Ahlussunnah sepakat sejak jauh kala mewajibkan kita untuk menjauhi ahli bid'ah. Jangan malah meniru apa metode-metode dakwah mereka. Ya, karena apa sekali lagi? Rasul mengatakan man sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar tentang keluarnya dajjal, maka menjauh dari dajjal. Kemudian beliau mengatakan fa wallah innar rajula yahsibu anna mu'min fayattabi'ahu lima yab'atsu minasyubuhat. Kata Rasul, ada seseorang yang dahulunya yakin, pede kalau dia itu mukmin yang kuat, tidak mungkin terpengaruh dengan dajjal. Namun akhirnya dia takluk, ya bertekuk lutut di hadapan dajjal karena terpengaruh dengan syubhatnya apa? Ad-dajjal. Kata para ulama, ahlul bid'ah lebih berbahaya daripada dajjal. Ya. Kalau Rasul memerintahkan kita menjauh dari dajjal, maka lebih dari itu menjauh dari apa? Ali al-bid'ah. Kata para ulama, kalau dajjal itu ada tandanya. Apa itu? Tulisan kafara atau kafir di antara kedua matanya. Orang mukmin yang buta huruf pun bisa mengetahui, bisa membacanya, kata Rasulullah SAW. Namun al-bid'ah, apa ada tulisannya? Saya al-bid'ah, ada? Maka al-bid'ah lebih berbahaya daripada dajjal. Ya. Kalau mungkin kita tambahkan, dajjal kata Rasul enggak mungkin masuk kota Madinah, kota Mekah. Ahlul bid'ah bisa masuk enggak? Bahkan bertelur di sana, ya. Di kota Madinah ada sufi, ada salafi, ada haraki, ada syi'i, semua ada. Maka berbahaya, lebih berbahaya daripada apa? Dajjal. Di kota Mekah tadi ada dokter yang apa? Haraki. Di kota Mekah dajjal enggak bisa masuk kota Mekah. Maka dajjal lebih ringan dibandingkan kelompok ahlul bid'ah. Maka wajib menjauhkan diri daripada ahlul bid'ah, bahkan lebih daripada kita menjauh daripada dajjal. Cuma sekarang ini naudzubillah min dalik. Sebagian dari kita malah ikut nongkrong dengan apa? Ahlul bid'ah. Ini tentang masalah partai politik yang mereka tujuannya untuk berjuang di parlemen. Ya, yang pertama kita katakan itu menyelisih sunnatullah, menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Menyelisih sunnatullah. Sunnatullah namanya membangun dari bawah. Ya, orang mau bangun rumah, apa ada membangun dari atapnya? Ada? Sini ada yang arsitek, ada penemuan baru Ustaz. Bangun rumah langsung dari atapnya. Gak pakai pondasi, gak pakai tiang, langsung bisa berdiri. Kun fayakun. Hah? Ada? Nggak ada. Sunnatullah dari bawah membangun itu. Ya, kita juga demikian membangun masyarakat Islami. Ya, membangun daulah Islamiyah dari bawah. Sebagaimana itu yang Rasul praktekkan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, man bana baitan min sakfihi sakata sakfu ala rasihi. Orang yang membangun rumah dari atapnya, atap itu akan jatuh menimpa kepalanya. Dan itu yang terjadi. Kelompok ikhwan muslimin yang bermarkas di Mesir, mereka sampai berpuluh-puluh tahun dakwanya politik, sampai terakhir mereka apa, bisa mengangkat pemimpin mereka menjadi presiden setelah jatuhnya Husni Mubarak, diganti oleh presiden Muhammad Mursi dari ikhwan muslimin, sukses. Apakah Mesir langsung menjadi apa, aman makmur barokah? Tidak, terjadi pergolakan lagi, pertumpahan darah. Sampai apa, Mursi sekarang masuk penjara, ikhwan muslimin dilarang oleh pemerintah Mesir, hancur-hancuran. Ini gak, karena apa, seperti tadi, membangun rumah jadi apa, atapnya jatuh, atap itu ke atas kepalanya. Itu ini Mesir. Di negeri kita juga sama. Tokoh-tokoh pergerakan partai yang mengaku Islam, apa yang terjadi? Kesandung sapi, menjual akidah, melegalkan kesyirikan, bahkan caleg-calegnya juga dari orang kafir, katanya mau berjuang untuk Islam, padahal Islam mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhil yahuda wa nasara. Mana itu Islam? Hanya sekadar apa, slogan. Maka na'udzubillah min dalik, inginnya merubah namun justru mereka yang dirubah. Na'udzubillah min dalik. Makanya dakwah salafiyah enggak mau terjun ke kancah politik yang ada sekarang ini, karena penuh dengan kekotoran, penuh dengan kemunafikan. Namun sangat disayangkan, pada akhir-akhir ini juga ada dari kelompok-kelompok kita, dai-dai kita yang menyeru untuk masuk ke parlemen. Untuk apa? Mendirikan partai salafi. Na'udzubillah min dalik. Sudah, sekali lagi, virus-virus harokah masuk ke dalam tubuh salafiyin illa marhamallahu taala. Ini yang kita sangat sayangkan. Maka hati-hati, sekarang ini fitnah luar biasa, bukan dari luar saja. Bahkan kita beberapa saat yang lalu membaca fatwa Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis, seorang masyayikh salafiyin dari Riyadh. Beliau ditanya tentang kejadian yang terjadi di negeri kita, tentang masjid ustadz kita yang apa, di demo, yang tidak boleh dibangun. Itu sampai pertanyaan kepada beliau lewat telegram. Beliau menjawab ada 3 poin. Yang pertama, kata beliau, kalau ahlul bid'ah memusuhi ahlus sunnah itu tidak aneh, enggak asing, itu lumrah, itu memang kelakuan mereka. Karena kebencian mereka kepada sunnah, enggak akan mungkin bersatu antara sunnah dengan bid'ah. Maka mereka tidak suka dengan sunnah, tidak suka dengan ahlus sunnah. Itu suatu yang lumrah, suatu yang tidak aneh, enggak asing. Sunnatullah sudah. ya. Namun kata beliau yang aneh itu kalau ada as-salafi mau bermesraan dengan kelompok ahli bid'ah. Ya, itu yang sangat apa? Sangat aneh. Karena apa? Salaf melarang untuk bermajelis dengan ahli bid'ah. Ini kok malah apa? Nongkrong di angkringan dengan ahli, ya, bukan sekedar nongkrong ngopi, bukan, namun apa? Bersatu dalam dakwah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, saya rasa cukup sekian. Ya, apa yang kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi semoga Allah menjauhkan kita dari virus-virus haqi dan memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus berada di atas dakwah salafiyah, di atas manhaj salafi yang murni, yang sejati sampai akhir hayat kita nanti. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.